Mitra bisnis dalam sebuah forum dialog di stasiun TV swasta nasional, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan, dunia pendidikan saat ini juga jauh tertinggal dari segi kualitas jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan Indonesia 50 hingga 60 tahun lalu, atau dengan kata lain jika dibandingkan dengan saat Indonesia tengah berjuang untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan yang baru dicapai pada waktu itu. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, Bapak pernah mengenyam pendidikan di era Orde Lama. Nah, apa Bapak bisa ungkapkan seperti apa kualitas pendidikan nasional pada waktu itu? Waktu itu justru rada aneh ya. Waktu itu kelihatannya malah lebih berbobot kan. Waktu itu mungkin karena jumlah peminat, jumlah para pelajar sekolah menengah itu masih sedikit. Lalu kemudian ya mau tidak mau harus diakui masih mewarisi sekolah-sekolah Belanda. Nilai-nilai itu masih diwarisi. Dan sekolah-sekolah Belanda memang mutunya tinggi. Walaupun di Indonesia yang HBS, yang MILU, segala macam itu. Lantas, apa faktor yang membuat pada waktu itu dunia pendidikan nasional bisa menghasilkan karakter sumber daya manusia Indonesia yang benar? Karena karakter yang benar ketika itu masih sangat terlihat. Nah, karena tadi Anda menyebut-nyebut Orde Lama, yang dominan figur-figur kepemimpinan di Orde Lama ya, figur-figur kepemimpinan yang masih sangat dominan itu kan generasinya Bung Karno. Nah, generasinya Bung Karno sebagai katakanlah yang sekarang politikus atau penyelenggara negara, itu kita teliti satu persatu. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Ali Sastromidjojo, Syafruddin Prawira Negara, sebutlah begitu banyaknya tokoh-tokoh, Haji Agus Salim segala. Itu semuanya orang-orang enak loh. Orang-orang yang tidak miskin loh, itu kaya-kaya dan yang established. Nah, terus kemudian mereka, karena kedudukannya yang seperti itu mereka memperoleh pendidikan tinggi kan di zaman kolonial. Nah, ketika lulus perguruan tinggi, mereka kenapa memperoleh pendidikan tinggi? Karena pandai. Karena pendidikan tinggi itu diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda karena adanya yang disebut aliran etis di Belanda yang pada suatu saat mereka berpikir ya menjajah, tapi kita juga harus memberikan pendidikan yang disebut etis rechting, aliran etika. Mulai itu mereka memberikan beasiswa, antara lain kepada Raden Ajeng Kartini yang lalu dia tidak boleh berangkat, diberikan kepada Haji Agus Salim beasiswanya itu. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.